bagaimana sikap kita menanggapi aksi dan makar komunis yang begini dan begitu. Walhasil, komunisme dan orang-orangnya begitu pula ajaran-ajaran sesat yang lain selalu akan ada, akan muncul peperangan antara al-haq dan batil, tidak akan ada berhenti sampai yaumul qiyamah. Yang penting bagi seorang muslim, utamanya ahlu sunnah, untuk terus memperdalam ilmu agamanya. Karena hanya dengan itu dia bisa menjaga diri dan keluarganya, mengkanter segala syubhat dan kesesatan-kesesatan mereka. Ini pertama. Kedua, penyimpangan-penyimpangan itu dihadapi dengan ilmu, dihadapi dengan hikmah. Sebarkan dakwah, sadarkan umat tentang pentingnya Islam, mulianya syariat ini, rusaknya madhab komunis, bobroknya pemahaman mereka, bagaimana mereka hanya memanfaatkan rakyat kecil, rakyat jelata, untuk mereka sampai kepada kekuasaan. Begitu mereka sampai, yang pertama diinjak rakyat jelata. Dan seperti itu yang terjadi di sana sini. Rezim Pol Pot, Stalin di Rusia, Lenin, kejahatan manusia. Berapa ratus ribu orang petani dan rakyat kecil, nelayan yang mereka bantai, mereka siksa. Sejarah membuktikan. Mana teriakannya katanya membela rakyat kecil, demi rakyat kecil, rakyat jelata. Dusta semuanya. Disadarkan dengan dakwah, dengan ilmu, dengan hikmah, nasihat kepada yang berwajib, mengingatkan mereka dari makar dan bahaya komunisme. Nah, selain tentunya tidak kalah pentingnya doa selalu kepada Allah untuk melindungi kita, keluarga dan masyarakat kita, agar Allah hancurkan segala makar-makar mereka. Apakah boleh kita bekerja di kantor perpajakan haram? Karena pajak bentuknya haram, maka kamu jangan berta'awun bekerja di tempat yang haram tersebut. Hadahumullah. Semoga Allah beri mereka hidayah. Kita wajib mematuhi perintah muslim dan sabar jika mereka berbuat zalim, walaupun mereka merampas harta dan menggulung. Bagaimana ketika tersebut adalah kafir? Kepada kafir tidak ada ketaatan kepadanya. Kalau itu pemerintah kafir, yang memang kafir, artinya memang agamanya bukan Islam, tidak ada ketaatan kepadanya. Karena ketaatan itu dari yang atas kepada yang bawah, yang ditaati yang di atas. Sementara orang kafir tidak akan di atas orang muslim, tidak Allah berikan jalan baginya. Hanya saja perkaranya, muslimin harus memperhitungkan segalanya. Tidak cukup hanya semata-mata ini orang kafir yang memimpin, diberontak, kudeta, diturunkan paksa, dilawan, sementara kaum muslimin sendiri tidak punya kemampuan, tidak punya kekuatan cukup untuk menghadapinya. Seperti yang terjadi di Syria, kamu tahu sendiri bagaimana. Jadi bulan-bulanan kaum muslimin. Allah yarhamuhum. Semoga Allah merahmati yang meninggal dari mereka. Kehormatan, wanita, muslimah, orang-orang tua, anak-anak kecil, korban berjatuhan. Karena maksa mau menghadapi Bashar Assad yang kafir. Nah, sementara mereka gak punya kemampuan. Ini punya tentara negara ini urusannya. Punya senjata, punya ini, punya itu. Namanya militer, dilatih, dididik. Lah kamu, sebagai muslim biasa, rakyat, ngerti apa? Gak ngerti strategi perang, gak ngerti kemiliteran. Gak dilatih, gak... maksa ngelawan, ya hancur. Gak benar, dan syariat tidak pernah memerintahkan demikian. Para da'i dan para ulama usu, ulama-ulama yang rusak dan jelek, teriak-teriak menyuarakan jihad, jihad, jihad. Siapa yang kamu suruh jihad? Orang-orang lemah, muslimin yang ngerti apa-apa, polos, awam. Walau pernah dilatih militer, walau pernah dididik, mungkin pakai senjata gak ngerti bagaimana. Disuruh ngadepi orang yang terlatih. Konyol. Maka perkaranya panjang, besar. Nyawa, darah, kehormatan kaum muslimin jauh lebih berharga. Nah, itu kalau pemimpinnya kafir. Ada yang haji belum ada bimbingan dari kalangan salaf haji plus. Apakah boleh ikut KBIH yang lain untuk melaksanakan sendiri? Karena laki perempuan dipisah dibandingkan yang lain yang tidak sunnah. Nah. Perkaranya bukan tidak ada, tapi kamu yang tidak tahu. Ada, alhamdulillah, dan di sana pun ada salafiyin ahlu sunnah. Tiap tahun mereka punya hamlah, semacam apa, rombongan haji, ada tendanya, ada transportasi dan sebagainya, dan terbimbing dengan sunnah insyaallah ta'ala. Cuman mungkin kamu yang tidak tahu, informasi belum sampai kepadamu. Nah, pasti kalau yang ditanyakan yang telah lalu, sudah pernah terjadi, kamu mungkin ikutnya bersama Hizbiyin, sama kelompok ini dan itu, yes. Berdoa saja mudah-mudahan Allah terima hajimu, karena mungkin itu hanya sekali seumur hidupmu, belum tentu ada rizki yang cukup untuk kamu mengulanginya. Banyak doa kepada Allah karena ketidaktahuanmu, mudah-mudahan diterima. Adapun yang akan terjadi, artinya seandainya kamu mau melaksanakan haji, kamu tanya sana sini informasi agar kamu terbimbing dan berjalan bersama ahlu sunnah, bersama salafiyin dalam ibadahmu. Walhasil banyak pertanyaan seputar pajak. Pajak diharamkan ya ikhwan di dalam syariat. Tetapi kalau yang ditanyakan ketaatan kita kepada hukum yang berlaku, ini dituntut atau dipaksa, diwajibkan harus bayar pajak ini, pajak itu, fatwa dari para ulama kita, Syekh bin Baz, Syekh Utsaimin dan yang lain rahimahumullah, kita diajarkan untuk mentaatinya. Artinya menyerahkan itu. Itu perintah dari mereka, itu paksaan atau kewajiban dari mereka, kamu serahkan saja. Nah, kamu seperti Syekh Utsaimin sebutkan, yakini. Setiap muslim harus yakin kalau memang itu hakmu, harta halal milikmu, pasti itu akan kembali kepadamu. Kalau tidak di dunia ini, ya di akhirat kelak akan kamu dapati ganti yang lebih baik darinya. Adapun hukum pajak atau mengambil pajak itu sendiri haram, mereka tegaskan, gak boleh. Dan tidak ada dalih. Kalau mereka katakan untuk kemaslahatan rakyat, dikembalikan untuk rakyat ini, itu bukan dalih semua. Banyak cara yang halal, yang syar'i untuk memperoleh itu. Zakat, seperti tadi kharaj, usyur sepersepuluh tadi, dan cara-cara lain yang syar'i, yang diperbolehkan oleh syariat untuk mereka dapat pemasukan dan seterusnya. Amin, itu hukum yang para ulama sebutkan. Hukum rajam bagi penzina, apakah menghapuskan dosa zinanya sehingga tidak diazab lagi di akhirat? Naam. Ini hudud, hukuman had, manhaj ahlu sunnah, para ulama sebutkan hudud, jawabir, wazawajir. Jawabir itu artinya menjadi tambal, menambal, menutupi dosa yang bersangkutan. Terhapus dosanya insya Allah dengan hukuman yang telah ditegakkan padanya di dunia. Makanya Rasulullah katakan ketika seorang dirajam di zamannya, kalau seandainya dibagikan kepada sekian ahlul Madinah, tobat orang ini akan mencukupi mereka. Maka itu keyakinan ahlu sunnah. Had itu jawabir. Apa jawabir? Menambal atau menutupi dosanya sudah terhapus. Begitu pula penggal, kalau dia dipenggal. Nah, hanya saja dalam masalah pembunuhan, kalau itu dosanya pembunuhan, ada khilaf di antara ulama, karena ada dua hak di situ pembunuhan. Satu, hak korban. Yang kedua, hak keluarganya. Keluarga yang ditinggal, mereka sakit hati, sedih, orang yang mereka cintai dibunuh, marah. Maka dengan dikisos, dipenggal ini si pelaku, terlaksana hak keluarga korban. Sudah, mereka puas. Tinggal sekarang korban, dia belum ambil haknya, dia sudah mati. Maka di akhirat urusannya dengan si pembunuh. Di Bukhari, di Adabul Mufrad, disebutkan bahwa kelak di akhirat si pembunuh akan memegang kepala orang yang dia bunuh tanpa hak, dalam keadaan bercucuran darah kepala itu, dan berkata kepada Allah, ya Allah, tanya dia atas hak apa dia membunuh aku. Dan dia tidak akan bisa menjawab. Karena dia bunuh dengan cara batil. Hanya karena nafsu, hanya karena emosi, hanya karena ketersinggungan. Sallallahu alaihi wasallam. Secara umum tadi, wa zawajir, sekaligus hukuman had itu zawajir. Zawajir itu memberi efek jera kepada yang lain agar tidak melakukan perkara yang sama. Beberapa pertanyaan terkait pemilihan dan pencoblosan, perkara yang ma'ruf bahwa perkara itu bid'ah, haram di dalam syariat. Dan jangan ditakwil-takwilkan dengan logika dan rasio. Akan banyak muncul rasio dan logika saat itu. Kalau kita gak milih, suara kita diambil orang kufar, terkurangi suara muslim, begini, begini, begitu. Itu rasio kamu. Ingat apa yang Barak sebutkan atau Umar bin Khattab sebutkan ketika perjanjian Hudaibiyah. Saat itu mereka beranggapan, logika manusia, ini kita rugi, kita kalah ini. Poin per poin perjanjian itu merugikan kita. Sampai Umar marah dan mengatakan, wahai Rasulullah, bukankah kita di atas hak mereka yang batil? Iya. Kenapa kita harus menghinakan agama kita untuk mereka? Begini, begini. Ternyata setelah berjalan waktu, poin per poin itu ternyata menguntungkan kaum muslimin. Sesaat ketika awal perjanjian dibuat, gak ada yang nerima. Kif ini. Kalau dari kufar ke muslim kita suruh kembalikan. Kalau dari muslim ke sana mereka gak akan kembalikan. Tahun ini kita disuruh pulang, gak boleh umroh. Sekian poin, begini, begini, begini. Ini kurang ajar kufar ini. Rasio. Makanya dari pelajaran itu beliau katakan, ayuhannas ittahimu ro'yakum ala din. Wahai umat manusia, kaum muslimin, tuduhlah rasiomu, logikamu di hadapan agama. Kalau sudah agama melarang, kalau sudah tidak dibenarkan, tuduh akalmu, rasiomu, pasti salah. Logikamu itu gak benar, rasiomu itu lemah. Nanti begini, nanti begitu, percuma, sia-sia. Itu cara yang tidak diridhoi oleh Allah, cara yang tidak diberkahi. Maka hindarilah, jauhi. Bukan karena politik, bukan karena ini, tapi karena agama. Kita melakukan itu atas dasar syariat yang melarang kita untuk itu. Wallahu ta'ala alam, wafaqakumullah lima yuhibbu wa yardha. Salatu wassalamu ala rasulillah, walhamdulillahi rabbil alamin.